semua pikiranku hanyalah untuk diriku. Setelah sekian lamanya diriku tak berteman dengan cinta. Cinta memang bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan. Namun ketiadaan cinta itu adalah sebuah penderitaan. Tapi aku tak peduli semua yang terjadi dalam kisahku. Telah memahamiku akan indahnya cinta. Hatiku yang terlupakan dan lama terabaikan perhatianku. Satu-satunya sumber kebahagiaan. Namun ketiadaan cinta itu adalah sebuah penderitaan.